Jangan kau kunci pintu hatimu, karena kecewa dalam cinta. Izinkan aku mencintai dengan sepenuh jiwa raga, hati tulus ikhlas berkorban untukmu dan demi cintaku yang suci. Izinkan aku mencintai, ku harap kau tak menolaknya. Biarlah ku balut luka di hatimu, walau orang lain tak peduli. Izinkan aku mencintai. Janganlah kau kunci pintu di hatimu, tak selamanya cinta itu palsu. Aku pun mengerti engkau tak percaya, karena dirimu pernah tenang. Izinkan aku mencintai, ku harap kau tak menolaknya. Biarlah ku balut luka di hatimu, walau orang lain tak peduli. Izinkan aku mencintai. Janganlah kau kunci pintu di hatimu, tak selamanya cinta itu palsu. Aku pun mengerti engkau tak percaya, karena dirimu pernah tenang. Lalu akan. Izinkan aku mencintaimu.